Baik, kita lanjutkan. Baik, bismillah. Kita lanjutkan pembahasan kita. Adapun kitab Usul Sunnah mungkin untuk pembahasan bulan depan insyaallah. Kita lanjutkan pembahasan hukukul aulad alal abai wal ummahat dari apa yang telah kita sebutkan tadi. Yang terakhir adalah masalah tasmiyatul maulud, pemberian nama-nama yang itu adalah termasuk bagian hak yang harus ditunaikan kepada anak-anak kita. Nah, taib. Sekarang masuk dalam hak yang ketiga, yaitu al-aqiqatu anhu, yaitu al-aqiqah, halaman yang ke-29, yaitu masalah aqiqah, yaitu memberikan aqiqah atau menyembelihkan aqiqah bagi anak yang terlahir di dunia. Al-aqiqah atau yang disebut juga dengan an-nasikah. An-nasikah. An-nasikah itu sama maknanya. Korban penyembelihan yang menepati hari yang ketujuh dari kelahiran seorang bayi. Nah, kalau antum ingat wa nusuki wa mahyaya. Nusuki itu nusuk. Nusuki itu adalah penyembelihan korban. Ini an-nasikah juga penyembelihan, tetapi maksudnya dalam kategori yang masuk dalam apa yang kita sebutkan tadi al-aqiqah. Sehingga tidak ada pengingkaran mau sebut nasikah atau aqiqah. Nah, tapi intinya kita tidak lupa dengan istilah nasikah. Kadang-kadang seolah-olah ya, kita tidak tahu apa itu nasikah, sehingga kita harus tahu nasikah, aqiqah itu sama. Al-aqiqatu anil maulud masyru'atun khilafan liman angkara sunniyataha. Aqiqah bagi seorang anak yang terlahir itu disyariatkan. Hal ini adalah sebagai penyelisian kepada orang-orang yang mengingkari sunnahnya, karena ada sebagian orang mengingkari sunnahnya aqiqah. Qala al-Imam Yahya bin Sa'id Al-Ansari rahimahullah, berkata Imam Yahya bin Sa'id Al-Ansari, adraktun nasa wa ma yada'una al-aqiqata 'anil ghulam wal jariyah. Aku mendapati manusia, maksudnya di sini adalah kata Yahya bin Sa'id, aku mendapati mereka para salaf, para sahabat. Wa ma yada'una al-aqiqata, dan mereka tidak pernah meninggalkan aqiqah 'anil ghulami wal jariyah. Tidak meninggalkan aqiqah bagi seorang bayi laki-laki maupun bayi perempuan. Nah, karena memang ini adalah merupakan sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa yang disebutkan oleh Yahya bin Sa'id Al-Ansari tadi sebagai penguat bahwasanya demikianlah para salaf, para sahabat ridwanullah taala alaihim ajmain, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Mereka mengamalkan yang seperti ini. Karena memang ini adalah merupakan bagian yang telah dibimbingkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Nah, terkait dengan masalah hukum al-aqiqah, para ulama berbeda pendapat, ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan wajib. Wajib tentunya bagi siapa yang mampu. Nah, maka kesimpulan dalam pembahasan ini, intinya para ulama di dalam hal ini ada khilaf. Ya. Tetapi bukan berarti yang berpendapat sunnah berarti boleh untuk kemudian ditinggalkan begitu saja atau menyempelekannya. Ya. Kalau sudah dikatakan sunnah, ya jangan sampai kemudian kita bermudah-mudah meninggalkannya. Minimalnya kita berusaha untuk meniti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apalagi yang berpendapat itu sebagai perkara yang wajib. Sebagian para ulama berpendapat wajib apabila hal tersebut masih memang pada hari yang sampai maksimalnya sampai hari yang ketujuh. Ketika lebih dari hari yang ketujuh, maka tidak wajib baginya. Itu diantara yang berpendapat wajib merinci yang seperti ini. Ya. Ala kulli hal, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, hari yang ketujuh di sini bukan hari ketujuh setelah kelahiran, tetapi hari yang ketujuh dari mulai kelahirannya. Ya. Sehingga apabila lahirnya Senin, berarti akikahnya hari apa? Ahad. Ya. Hari yang ketujuhnya. Bukan hari ketujuh setelah kelahiran. Bukan, tetapi hari ketujuh dari mulai kelahirannya. Watakunu fi sabi'ihi. Dan akikah ini adalah pada hari yang ketujuhnya. Au fi rabi'a asyara. Atau yang ke-14-nya. Au fil hadi wal isrin. Atau yang ke-21-nya. Kelipatan berapa? 7. Nah, ini pendapat sebagian para ulama yang membolehkan akikah lebih, boleh lebih dari 7 atau hari yang ke-7. Boleh dari lebih dari hari yang ke-7. Qala Saleh bin Al-Imam Ahmad bin Hanbal, berkata Saleh, yaitu putra Al-Imam Ahmad, qala abi fil akikah, berkata bapakku di dalam permasalahan al-akikah. Kalau dikatakan qala abi fil aqiqah, ya, berkata bapakku tentang permasalahan al-aqiqah. Ya, jangan salah, fi di sini bukan mesti artinya di dalam. Ya, ada hadis tentang masalah laut, tentang masalah sucinya air laut. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil bahri. Ada orang menerjemahkan berkata Rasulullah di dalam lautan. Salah. Maksudnya apa? Tentang air laut. Ya. Maksudnya qala Rasulullah SAW fi ma'il bahri atau fil bahri. Mana ada tentang, tidak mesti kemudian artinya di dalam. Ya. Nah, kok mengada-ada Ustaz? Enggak, ada, terjadi fakta ini. Ya, ana sebutkan tadi fakta. Ya, saking semangatnya berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam lautan. Ya. Ya, karena ya mungkin ya kita husnuzan, mungkin dia masih baru belajar dan yang misalnya atau belum tahu intinya. Intinya ini hanya sekedar faedah dari sisi penterjemahan, maknanya adalah fil aqiqah, di sini ada tentang masalah aqiqah. Tudbahu yauma sabi', yaitu disembelih pada hari yang ketujuh. Fa ilam yaf'al fa fi arba'a asyrata, maka apabila dia tidak bisa melakukan maka pada hari yang ke-14. Fa ilam yaf'al fa fi ihda wa isrin, kalau dia tidak bisa mengerjakannya boleh pada hari yang ke-21. Ini kata al-Imam Ahmad. Sehingga Imam Ahmad berpendapat hari yang ketujuh atau lebih 22 hari, 6 hari yang ke-14 atau hari yang ke-21. Nah. Kemudian kata Syekh Abdullah bin Abdurrahim, "Tsumma illam yatamakkan aqan hu matasyaa wa mata tayassar." Kemudian apabila tidak memungkinkan baginya setelah itu, boleh baginya untuk mengakikahi anaknya kapan saja yang dia kehendaki atau kapan ketika dia mudah. Ketika dia sudah mendapatkan kemudahan, maka dia mengakikahi anaknya. Ya, bisa jadi kadang-kadang baru mendapatkan kemudahan ketika anaknya sudah setahun atau lebih dari itu. Ya, kapan dia memiliki kemudahan? Nah, maka kata beliau, aqa'anhu mata sya'a wa mata tayassar. Ya, maka dia mengakikahi anak tersebut kapan dia mengendaki dan kapan dia mudah untuk mengamalkannya tersebut. Tentunya hal ini adalah ketika kita memang sudah berusaha semaksimal mungkin, tidak adanya kemampuan dan adanya kemampuan setelah ya berjalan cukup lama. Nah. Thayyib. Wa yakunu 'anil dzakari syatani, dan akikah ini adalah bagi seorang anak laki-laki 2 ekor kambing. Hukum masalah akikah tentunya mirip di dalam pembahasan masalah udhiyah, penyembelihan binatang kurban. Ya, minimalnya umurnya adalah 1 tahun, ya. Kalau mau dirinci, kalau kambing Jawa 1 tahun, kalau kambing kibas ya boleh, atau kambing domba boleh ya, apabila sulit bagi kita boleh fajada'atan minadh-dha'ni, yaitu jada'ah dari jenis kambing. Umurnya berapa jada'ah? 6 bulan. Minimalnya adalah 6 bulan. Kalau memang sulit bagi kita, nah, tetapi hukum asalnya adalah 1 tahun. Ya, terutama apabila kambingnya kambing Jawa, enggak boleh kalau kambing Jawa atau kambing kacang itu kurang dari 1 tahun. Nah, tapi kalau kambing kibas ada, atau kambing domba ada keringanan. Apabila memang sulit, maka apa yang mudah bagi kita, maka boleh bagi kita menyembelih yang umurnya minimalnya 6 bulan tadi. Maka hukum-hukum masalah itu mirip dalam pembahasan al-udhiyah. Wa anil untha syatun, dan bagi bayi perempuan satu ekor kambing. Nah, fakullu ulamin. Maka di dalam hadis Rasulullah SAW ya, menyebutkan fakullu ulamin murtahanun bi aqiqatihi. Ya, yang disebutkan oleh Syekh Abdullah bin Abdul Rahim ini adalah sebenarnya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu ghulamin murtahanun bi aqiqatihi, seorang anak itu tergadaikan atau digadaikan dengan aqiqahnya. Tuzbahu anhu yauma sabihi, yang dia disembelihkan baginya, maksudnya diaqiqahi baginya pada hari yang ketujuhnya. Yauma sabihi, yaitu dari mulai kelahirannya sampai hari ketujuh, kemudian dari mulai hari lahirnya tersebut. Ya, kapan nyembelihnya? Hari ketujuhnya. Seperti tadi, lahirnya hari Ahad, berarti hari Senin lahirnya, maka nyembelihnya hari Ahad. Ya, karena hari ketujuhnya. Wa yusamma, dan diberi nama. Ya, termasuk tadi sunahnya seorang untuk diberi nama. Wa yuhlaku ra'suhu, dan dihalak. Yaitu dipotong. Apa maksudnya ra'su di sini? Hah? Jangan salah. Naam, halqu ra's, ya. Jangan dikatakan potong kepala. Ya. Di sini dikatakan para ulama beda antara halak dengan alqas, ya. Ya, kalau maka dikatakan halqu ra's itu adalah mencukur rambut, ya. Bukan halqu sya'r. Para ulama tidak menyebutkan di dalam hadis tidak disebutkan halqu sya'r. Tapi apa dikatakan halqu yukhlaqu ra'suhu. Ya. Dipotong kepalanya, maksudnya rambutnya, bukan dipotong kepalanya, ya. Disembelih bukan, na'udzubillah, ya. Ini juga perlu kita mengetahui bahasa. Memang kadang-kadang tata bahasa Arab dengan bahasa Indonesia tidak mesti pas, ya. Tentunya kita tahu bagaimana dengan apa yang dimaukan dengan orang Arab, ya. Maka demikian di dalam pentafsiran Al-Qur'an, maka kembalikan kepada Rasulullah dan para sahabat, enggak boleh kita nafsir-nafsir sendiri, ya. Atau mereka ada yang berpendapat, ya, bahwasanya sholat-sholat lima waktu mereka diterjemahkan. Baca Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Mereka membacanya dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bacanya dengan bahasa Indonesia juga diterjemahkan. Ya. Maka yang seperti ini bukan termasuk contoh Rasulullah SAW. Dan yang seperti ini tidak benar. Bahkan perkara yang batil. Terjadi ini di Malang, ya. Nah, ada suatu pondok pesantren mengamalkan yang seperti ini. Jamaahnya sekitar 300-an kalau enggak salah. Nah, diingkari oleh para kaum muslimin. Nah. Allahul musta'an. Maka yang sebenarnya adalah perkara bid'ah, perkara yang tidak dibenarkan. Karena ibadah harus mencontoh bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baik, kita kembali kepada pembahasan masalah hal quras, ya. Masalah mencukur atau dikatakan memotong rambut kepala ini. Apa yang dimaksud dengan halak? Halak itu beda dengan alqas. Kalau halak itu mengerok dengan silet atau dengan ya pisau cukur, ya, itu halak. Ya. Tapi kalau alqas itu dengan gunting. Sehingga dalam hadis qasus syawarib wa'aful liha, cukurlah kumis-kumis kalian dan biarkanlah jenggot. Ini adalah termasuk sunnah, hadisnya sahih, ya. Sebagai bantahan kepada orang mengatakan bahwasanya orang yang memiliki jenggot, semakin panjang jenggotnya maka dia termasuk orang yang goblok atau orang yang terseret kecerdasannya oleh jenggot tersebut, otaknya terseret dengan jenggotnya tadi. Na'udzubillah, ini sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Ya kalau dia tidak bisa mengamalkan, ya mbok, jangan beristihza minimalnya. Jangan mengolok-olok sunnah Rasul. Ya. Apakah dia tidak takut dengan firman Allah Subhanahu wa taala? Ancaman yang keras tentang masalah istihza, qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Katakanlah, apakah dengan Allah, dengan Rasulnya, dengan ayat-ayatnya kalian, ya, beristihza, berolok-olok. Ya. Ngeri. Allah menyebutkan la ta'tadziru qad kafartum ba'da imanikum, jangan kalian minta udzur lagi, mencari-cari alasan, ya. Karena kisah ini adalah terkait dengan orang-orang munafik ketika itu yang berolok-olok kepada Rasulullah dan para sahabatnya. Ya. Termasuk mengolok-olok di sini adalah mengolok-olok sunnah Rasul. Jangan cari-cari alasan lagi. Qad kafartum ba'da imanikum. Telah kufur kalian setelah keimanan-keimanan kalian. Ancamannya adalah na'udzubillah kufur. Walaupun tentang masalah hukum kafir mu'ayyan, tentunya kita tidak boleh sembarangan. Hukum kafir secara person-person, si fulan wa'alan itu, jangan kemudian kita ya sembrono. Ya. Tetapi hukumnya ucapan-ucapan yang sepertinya adalah ucapan-ucapan kufur. Kenapa? Karena beristihza kepada sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, beristihza kepada sunnah Nabi, beristihza kepada syariat Allah Subhanahu Wa Taala dan yang semisalnya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, qassus sawarib tadi adalah mencukur dengan gunting. Ya, mencukur dengan gunting. Sehingga para ulama menyebutkan bahwasanya sunnah dalam kumis itu adalah digunting. Ya, digunting. Bukan dikerok. Karena beda antara qass dengan halaq. Ya. Beda antara qass dengan halaq. Ya. Sebagian para ulama menyebutkan seperti pendapat Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah, yang sunnah adalah apa yang melebihi bibir saja. Jadi yang melebihi bibir saja yang dirapikan. Ya, melebihi bibir yang dirapikan. Itu pendapat Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah dengan beberapa atsar, seingat ana adalah atsar Ibnu Umar, ya. Itu adalah apa yang melebihi dari bibir. Adapun Asy-Syaikh bin Baz rahimahullah dan yang lainnya, yang sebatas yang ana ingat adalah Syaikh bin Baz, beliau menyebutkan tentang hadis riwayat yang lain yang menyebutkan ahful liha, ahful syawarib, afan, ahful syawarib wa ahful liha, yaitu dengan lafaz ihfa. Ahfu ini adalah ihfa. Ihfa itu apa? Menipiskan, yaitu dengan mencukur tapi dengan bersungguh-sungguh. Mubalaghatu fil qas, yaitu bersungguh-sungguh dalam mencukur, tapi bukan dengan apa? Bukan dengan silet, bukan dengan pengerok cukur tadi, bukan dengan dikerok. Ya, beda antara mengerok dengan mencukur. Ya. Maka di sini dibolehkan kata Syaikh bin Baz untuk dengan menggunakan gunting tadi walaupun sampai agak tipis, ya, sampai mubalaghah, ya, dalam tidak sebagaimana pendapat yang mengatakan hanya sebatas apa yang lebih dari bibir. Tapi tentunya dua pendapat tadi ini masuk dalam perkara ijtihadiyah yang kita harus berlapang dada dalam permasalahan tersebut. Tetapi intinya tidak menggunakan apa? Silet, tidak dicekrok. Nah, ini masalahnya. Ya. Nah, maka yang terlanjur kadang-kadang pakai kerok dihindari pakai silet. Ya. Pakai apa? Pakai gunting. Ya. Nah, itu lebih nyunnah. Ya. Nah, sekarang pembahasan masalah halq dalam masalah mencukur rambut bayi ini. Bagaimana? Apa yang dimaksud dengan halq? Halq itu adalah mengerok. Ya, mengerok. Maka wallahu a'lam bishawab, ini adalah yang datang dari apa yang disebutkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya. Boleh enggak Ustaz kalau enggak tega Ustaz, masih tipis kan? Wallahu a'lam. Khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Rasul. Nah, itu adalah lebih baik. Kalau kita tidak bisa, panggil tukang cukur. Ada biasanya kalau tukang cukur kendel-kendel berani. Ya, biasanya. Nah, mereka ahli. Ya. Nah, menggunakan alat untuk membersihkan rambut pada bayi tersebut. Nah, apakah itu untuk laki-laki perempuan sama? Para ulama berbeda pendapat. Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah berpendapat bahwasanya ini umum sifatnya, baik bayi laki-laki maupun bayi perempuan. Ya. Karena penyebutan di sana ghulam itu penyebutannya, ya, ini alal aglabiyah. Ya, keumuman, ya, di sini bukan menunjukkan pengkhususan berarti hanya bayi laki-laki saja. Ini sifatnya umum. Setiap bayi, ya. Nah, kadang-kadang disebutkan dengan lafaz mudzakkar laki-laki itu maknanya juga perempuan juga, seperti hadis thalabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Thalabul ilmi, menuntut ilmu agama itu adalah wajib bagi setiap muslim. Disebutkan muslimah apa tidak? Tidak. Kalau ada riwayat muslimah, hadisnya dhaif. Tambahan muslimah itu dhaif. Tapi apakah kemudian berarti menuntut ilmu hanya bagi ikhwan? Tidak. Maknanya muslim di sini adalah setiap muslim. Masuk di sana laki-laki maupun perempuan. Ya. Sehingga kadang-kadang disebutkan bentuk mudzakar tapi maknanya perempuan juga masuk. Kecuali ada pengkhususan atau pengecualian. Ya. Sehingga dalam lafaz-lafaz syariat yang disebutkan misalnya ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ya. Padahal ini adalah khitabnya adalah kepada laki-laki secara latarleknya, tetapi maknanya ada semua orang yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, kadang-kadang disebutkan dengan bentuk mudzakar tapi untuk semuanya, laki-laki tapi untuk semuanya, baik laki-laki maupun perempuan. Adapun Syekh bin Baz rahimahullah, beliau berpendapat bahwasanya halaq atau mencukur rambut bagi bayi tadi hanya untuk laki-laki saja, sedangkan perempuan tidak dicukur. Kenapa? Kata beliau, karena bayi, rambut bagi seorang wanita itu adalah mahkota, adalah perhiasan bagi seorang wanita. Nah, wallahu a'lam bishawab. Tetapi pada dasarnya, apabila kalau kita melihat dari apa yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani, termasuk pendapat yang kuat, karena secara zahir dari hadis tersebut tidak ada pengecualian. Tidak ada pengecualian. Baik, berarti menunjukkan bayi laki-laki maupun bayi perempuan. Karena hukum asal itu apabila ada lafaz yang mencakup laki-laki maupun perempuan, maka masuk semuanya di situ. Kecuali ada pengecualian. Sedangkan hadis tersebut tidak ada pengecualian bagi kaum wanita. Nah, terlebih sebenarnya masih bayi, si kecil. Ya. Kadang-kadang gak bisa dibedakan ini laki-laki atau perempuan. Kadang dikira laki-laki ternyata perempuan. Kadang dikira perempuan ini laki-laki, ya kan? Nah, masih kecil apalagi kalau dikerok atau dicukur rambutnya, ya. Biasanya malah lebih bagus tumbuhnya kan sebagiannya. Nah, malah kulihal kalau kita melihat dari hadis tersebut tidak ada pengecualian, sehingga wallahu alam pendapat Asy-Syaikh Al-Albani termasuk pendapat yang kuat. Insyaallah taala. Adapun masalah memberi nama, dikatakan oleh para ulama boleh ketika pas dia lahir. Pas ceprolnya itu kemudian dikasih nama. Aku beri nama Fulan misalnya. Fulan bin Fulan. Atau ya, sampai pada hari yang ketujuhnya ini. Nah, kalau lebih dari itu wallahu alam, ana tidak tahu. Ana tidak tahu hukumnya. Ala kulli hal, kalau kita mampu maka segera untuk kemudian kita memberi nama kepada anak-anak kita dengan nama-nama yang baik. Nah, dan itu adalah sebagai bagian dari hak yang harus ditunaikan kepada anak-anak kita. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, adapun masalah akikah, kesimpulannya bahwa dibolehkan kalau menurut apa yang disebutkan di sini, yang disebutkan oleh Syekh Abdullah bin Abdurrahim, boleh 7 hari, 14 hari atau 21 hari. Kalau lebih dari itu maka apa yang dia mudah? Apakah mesti harus kelipatan 7 misalnya 2 tahun berikutnya? Harus kelipatan 7? Ya. Dikatakan oleh beliau di sini adalah mata sya'a wa mata tayassar. Kapan yang dia kehendaki dan kapan yang dia mudah. Ya, tidak mesti kemudian harus kelipatan 7. Karena kadang-kadang sulit. Ya. Ya, kadang-kadang menghitung hari itu lagi sulit. Apalagi kalau jaraknya sudah agak lama. Ya. Maka ala kulli hal, di dalam permasalahan ini adalah urusannya mudah. Kalau memang berpendapat dengan pendapat bahwasanya perkara tersebut dibolehkan lebih dari 7 hari. Nah, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Nah, sekali lagi terkait dengan masalah khilaf di kalangan para ulama, ya, yang itu masuk dalam kategori ijtihadiyah, kita harus bersikap lapang dada. Ya. Ya, walaupun tidak menutup kemungkinan untuk pembahasan ilmiah. Adanya pembahasan ilmiah. Tetapi ketika sudah kita berusaha membaca, sudah memilah dengan dalil yang disebutkan oleh para ulama, ya bukan dengan hawa nafsu ya, bukan wah yang enak kayaknya ini, enggak gitu. Yang sesuai dengan apa yang lebih dekat kepada dalil yang dibawakan oleh para ulama. Ya, apa yang lebih dekat kepada sunnah. Ya, jangan, waduh enaknya saya nganulah kalau dalam tasyahud itu menggerakkan jari. Ya, saya menggerakkan jari aja lah. Bukan karena enaknya, ya. Tetapi harus melihat kepada dalil. Bagaimana bimbingan apa yang disebutkan oleh dua pendapat di kalangan para ulama dari dalil-dalil tersebut, mana yang lebih kuat, mana yang dari sisi pendalilan, mana yang lebih melapangkan dada kita untuk mengamalkannya. Nah, tetapi tetap menjauhkan diri kita dari hawa nafsu. Nah. Fala'alla naktafi bihadzal miqdar wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.